الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد بركات الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan dan beramal dengannya. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberikan rezeki, kecukupan kepada kita, walam yatrukna hamala, dan kita tidak dibiarkan begitu saja sia-sia di dunia. Bal arsala ilayna rasulan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita umat manusia Rasul. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sudah jelaskan definisi Rasul dan pengertian serta arti dari Rasul. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, faman ata'ahu dakhala al-jannah. وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Barang siapa yang taat kepadanya, maka akan masuk surga. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat, mengingkari, tidak peduli, dan tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala an-nar, dia akan masuk ke dalam api neraka. Ini sebetulnya diambil dari Al-Qur'an dan diambil dari As-Sunnah. Bahwasanya orang yang mengikuti Rasul akan mendapatkan kebahagiaan berupa surga. Dan yang tidak mau mengikuti Rasul akan diancam ke dalam api neraka. Ini dalilnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dari Al-Quran kita ambil di 4 ayat. Yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Imran. Yang terdapat dalam surat Al-Imran. Ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Dan taati Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, semoga kalian diberikan rahmat. Ini perintah dari Al-Qur'an dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar umat manusia taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya alaihi salatu wasallam. Kalau kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kita akan diberikan rahmat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 13. Yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ما شاء الله. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa man yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Perintah untuk taat. Mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa pahalanya, apa ganjarannya? Apa yang dapat kita ambil dan apa keuntungan ketika kita mengikuti Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir air-air sungai di bawahnya. Khalidina fiha, dan dia kekal di dalamnya. Dan ini yang merupakan kemenangan yang besar. Allahu Akbar. Maka beruntung ikhwani hafizakumullah, seorang muslim yang senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran dan berusaha untuk menerapkan petunjuk Nabi alaihissalam dalam kehidupan. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 52. Yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi." Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari berbagai macam kemaksiatan, penyimpangan, kesesatan, perbuatan dosa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa, jalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Apa ganjarannya? Faulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang dan golongan yang dimenangkan. Mereka adalah orang-orang yang menang. Kenapa menang? Mendapatkan surga. Tujuan akhir dari seluruh umat manusia. Tujuan akhir dari kita adalah apa? Mendapatkan kenikmatan di surga. Dan ini kuncinya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kemudian ayat yang keempat yang memperingatkan kepada kita untuk bermaksiat. Peringatan tahzir dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang terdapat dalam surat Al-Jin ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Ini bahaya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya apa? Balasannya apa? Mendapatkan neraka dan kekal di dalamnya. Yang dimaksud maksiat di sini adalah maksiatun tamah. Maksiat yang sempurna. Apa itu maksiat yang sempurna? Berupa kekufuran dan kesyirikan. Ini yang akan kekal di dalamnya. Ini dari Al-Quran. Kemudian dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita ambil dua hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, hadis sahih. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasrani. Tidak ada satupun di antara umat ini yang mendengarkan aku, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi. Kemudian dia meninggal, dia wafat dalam keadaan belum beriman atas apa yang diturunkan kepadaku. Belum beriman dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia termasuk penghuni api neraka. Ini bagi yang tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, tempat mereka di dalam api neraka. Dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, perlu diketahui bahwasanya masuk ke dalam api neraka itu terbagi menjadi dua macam. Masuk ke dalam api neraka itu terbagi menjadi dua keadaan atau dua macam. Yang pertama, imma khalidan mukhalladan. Masuk neraka yang enggak akan keluar darinya. Ini macam yang pertama. Maksudnya di sini dia kekal selama-lamanya. Selesai diadab kembali. Selesai hangus jasadnya, diadab kembali. Terus demikian. Dan tidak akan keluar darinya. Ini bagi siapa? Ka'an yakuna isyanuhu bil kufr wa syirk. Golongan yang pertama ini yang masuk neraka dan tidak keluar darinya, yang mana kemaksiatannya berupa kekufuran, kesyirikan yang besar, dan kemunafikan berupa akidah. Siapa yang kekal di dalamnya? Kemaksiatan yang bersifat kekufuran atau kesyirikan, tapi yang besar, syirik akbar, atau kemunafikan di dalam hati mereka berupa keyakinan dan akidah. Ini mereka kekal di dalamnya. Berarti masuk di dalamnya kaum musyrikin, orang-orang kufar, masuk di dalamnya Yahud wan Nasar. Kemudian macam yang kedua, dukhulu narin tadhir. Masuk api neraka yang sifatnya untuk mensucikan dirinya. Masuk neraka yang sifatnya untuk membersihkan kotoran-kotoran di yang dia perbuat. Untuk membersihkan dosa-dosa yang telah dia lakukan di muka bumi. Ini bagi siapa? Ka'an yakuna isyanuhu dunal kufri wa syirk. Bagi kaum muslimin yang mana kemaksiatannya itu dibawa kesyirikan. Yang tidak sampai kepada kesyirikan dan tidak sampai kepada kekufuran. Kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Ini akan dimasukkan ke dalam api neraka untuk dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan selama di muka bumi. Ini dua golongan yang masuk ke dalam api neraka. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, hadis sahih. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Kecuali orang-orang yang enggak mau. Para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka pun bertanya, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang enggan ya Rasulullah? Siapa di antara mereka yang tidak mau ya Rasulullah untuk masuk ke dalam surga? Semua di antara kita ingin mendapatkan kenikmatan surga. Dan Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Para sahabat pun bingung, berkata, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mau. Mereka adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Berarti kunci surga ada pada ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan yang tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, berarti dia enggan. Berarti dia tidak mau. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, umat manusia di dalam permasalahan ketaatan itu terbagi menjadi tiga golongan. Umat manusia di dalam perkara ketaatan terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, man ata bi ta'atam. Manusia yang datang dengan membawa ketaatan yang sempurna. Apa ta'atun tama? Apa itu ketaatan yang sempurna? Yaitu mereka-mereka yang masuk ke dalam surga tanpa diazab. Mereka-mereka yang langsung masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dahulu diazab. Dan mereka adalah ahlu tauhid al-kamil, yang memiliki tauhid sempurna. Senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Dan menjauhi apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang dan Rasul. Ini adalah golongan yang paling selamat. Golongan yang paling beruntung. Masuk surga langsung tanpa diazab. Bahkan sebagian tanpa dihisab. Kemudian yang kedua, man ada bil ma'siyatin tammah. Yang kedua, yang datang dengan kemaksiatan yang sempurna. Kemaksiatan yang penuh. Kemaksiatan yang paling tinggi, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Dan ini sekali lagi, kekal dalam api neraka. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, man ata bi ta'ah, walakin laisa tam. Yang ketiga, orang-orang yang mendatangkan ketaatan tapi enggak sempurna. Begitu juga man ata bil ma'siyah walakin laisa tamma, dan juga dia mendatangkan kemaksiatan tapi juga kemaksiatan yang bukan sempurna. Dia mendatangkan ketaatan tapi yang bukan sempurna. Maksudnya di sini, dia masih campur dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Dan dia berbuat kemaksiatan tapi bukan kemaksiatan yang paling tinggi. Tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah melakukan amalan-amalan kekufuran. Maka ini tahtal masyiah. Di atas kehendak Allah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafara lahu, apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan ampuni dia dan Allah akan maafkan dengan rahmatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga orang yang mendatangkan ketaatan tapi masih dicampuri dengan kemaksiatan selain syirik. Bisa jadi Allah akan ampuni dengan rahmatnya, dimasukkan ke dalam surga. Wa in sya'a azabahu, dan apabila Allah berkehendak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya, menyiksanya dengan keadilan. Bihasbi dzunubihim, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sehingga tiga golongan umat manusia ini pun juga merupakan bantahan bagi kaum Khawarij. Apa akhirnya Khawarij? Yang mereka memandang bahwasanya manusia yang berbuat kemaksiatan, murtakibul kabira, yang dia jatuh kepada dosa-dosa besar, maka dihukumi kafir dan kekal di dalam api neraka. Ini bantahan bagi mereka. Karena yang kekal dalam api neraka, yang memiliki kesyirikan dan memiliki kekufuran atau kemaksiatan yang sempurna. Nah, kemudian kita kembali kepada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Man ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Yang taat kepada Rasul masuk ke dalam surga, dan yang bermaksiat kepada Rasul akan masuk ke dalam neraka. Dan dalilnya sudah kita sebutkan. Dari Al-Qur'an 4 ayat dan dari hadis 2 periwayatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan sebuah dalil dari Al-Qur'an. Beliau mengucapkan ad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian umat manusia Rasul syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus Rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula, akan tetapi Fir'aun bermaksiat dan durhaka kepada Rasul. Fa'akhadnahu akhdan wabila, kemudian kami pun siksa dengan siksaan yang berat. Ini terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 sampai ayat ke-16. Ini dalil yang disebutkan oleh Syekh. Beliau mengambil satu ayat atau dua ayat dalam surat Al-Muzammil. Nah, kita akan jelaskan kata demi kata di dalam ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna arsalna ilaikum, kami mengutus Rasul kepada kalian. Kepada kalian di sini maksudnya kepada al-thaqalain, dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Dan di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul kepada jin dan manusia. Siapa Rasul di ayat yang pertama ini? Adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tujuannya apa? Syahidan alaikum, menjadi saksi atas kalian. Kenapa kok Nabi alaihi salatu wassalam menjadi saksi bagi umatnya? Maksudnya di sini, kelak pada hari kiamat, Nabi alaihi salatu Wassalam akan dijadikan saksi bahwasanya beliau telah menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala berupa tauhid dan Islam. Dan sebagai saksi yang akan disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya beliau telah menyampaikan semua hujah-hujah yang ada kepada umat manusia untuk bertauhid, untuk masuk dalam agama Islam. Ini yang dimaksud dengan apa? Syahidan, sebagai bukti, sebagai saksi. Kapan ini? Kelak di akhirat, di hari kiamat. Nabi SAW akan menjadi saksi dan bukti bagi umat manusia. Dan di antara bukti bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menjadi saksi atas umat-umatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami mendatangkan pada setiap umat saksi, setiap umat kelak pada hari kiamat akan dikeluarkan masing-masing di antara umat tersebut seorang saksi yang bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai saksi atas mereka semua. Nabi alaihi salatu wassalam bahkan menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Untuk lebih jelasnya, pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaji'u Nuhun wa ummatuhu. Yaji'u Nuh wa ummatuhu. Nanti pada hari kiamat, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Nuh bersama umatnya akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dan semua umatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, fayaqulullah, hal ballaghta wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan pesan Tuhanmu berupa tauhid, berupa Islam? Kemudian Nuh akan menjawab, na'am ya Allah. Ya Rabb, sudah aku sampaikan kepada mereka. Aku sudah menyampaikan al-haq. Aku sudah menyampaikan kebenaran. Aku sudah menyampaikan petunjukmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, hal ballaghakum? Apakah benar Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, menyampaikan petunjuk, menyampaikan hidayah, menyampaikan taufik. Umatnya Nabi Nuh, mereka serentak akan mengatakan, la, ma ja'a min nabi, tidak ada. Bahkan tidak ada nabi yang datang kepada kami. Ini Nabi mengatakan iya, kaumnya mengatakan tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada Nuh, man yashhadu lak? Wahai Nuh, siapa yang akan engkau jadikan saksi untuk membenarkan persaksianmu? Siapa yang akan engkau jadikan saksi, wahai Nuh, benarnya perkataanmu tadi bahwasanya engkau telah menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Mana saksimu? Umat engkau mengatakan tidak. Nabi Nuh kemudian menjawab, Muhammadun wa ummatuh. Saksiku adalah Muhammad alaihi salam dan umatnya. Fatashhada annahu qad ballagh. Maka setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam dan umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka semuanya akan bersaksi bahwasanya Nuh telah menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ini merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kita jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, umat yang pertengahan. Supaya kalian menjadi saksi atas umat manusia. Maksudnya dari hadis di atas. Ini di antara tujuan Nabi SAW diutus ke muka bumi, menjadi saksi atas kaumnya dan menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Kita kembali kepada ayat yang disebutkan oleh Syekh. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kita mengutus kepada kalian jin dan manusia. Rasul, maksudnya di sini Muhammad alaihi salatu wassalam, menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kita mengutus kepada Fir'aun rasul. Nah, rasul yang kedua di ayat ini bukan Nabi Muhammad. Akan tetapi Musa alaihi salam. Rasul yang pertama Muhammad. Kemudian rasul yang kedua pada ayat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada Fir'aun, yaitu Musa alaihi salam. Yaitu Musa alaihi salam. Dan Fir'aun adalah sebuah julukan sebetulnya, bukan nama. Fir'aun itu sebetulnya julukan liman malaka Misr. Julukan bagi raja-raja yang menjadi pemimpin di negeri Mesir. Semua namanya Fir'aun. Dan yang dimaksud Fir'aun pada ayat ini, karena zamannya Nabi Ibrahim ada Fir'aun. Nah, sebelum Nabi Ibrahim ada Fir'aun, setelah Nabi Ibrahim ada Fir'aun. Karena Fir'aun adalah pemimpin yang memegang kendali di negeri Mesir. Lantas Fir'aun yang mana yang disebutkan pada ayat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Musa kepadanya, yaitu Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai ar-rububiyyah, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul, fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian kita pun siksa Fir'aun dengan siksaan yang benar, dengan siksaan yang berat. Ay bil'ukubah, maksudnya di sini bahwasanya Fir'aun diberikan hukuman. Apa hukumannya Fir'aun? Ditenggelamkan dia bersama prajurit-prajuritnya di dalam laut, walam yanju bihi ahad, dan tidak ada satupun di antara mereka yang selamat. Dan ini baru siksaan di dunia, ikhwani afidhakumullah, yang menyelisihi Rasul. Ini siksaan yang pertama, Fir'aun di dunia ditenggelamkan dan tidak ada satupun yang selamat. Setelah masuk di dalam alam barzah, ini yang kedua. Mereka diberikan api neraka di dalam barzah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Yang terdapat dalam surat Ghafir ayat 46. Api ditampakkan kepada mereka, Fir'aun, para prajuritnya. Dan api tersebut ada pada mereka di alam barzah, ghuduwan wa asyia, pagi dan petang. Api tersebut berada menyiksa mereka di alam barzah, pagi dan petang. Di setiap saat. Ini azab yang kedua. Bagi Fir'aun yang menyelisih Rasul. Dan ini sampai hari kiamat. Mereka diberikan api di dalam barzahnya. Kemudian yang ketiga, setelah terjadinya hari kiamat dan mereka dibangkitkan, dan kemudian mereka diazab selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Ketika diangkat, ketika terjadinya hari kiamat, dikatakan, adkhilu ala Fir'aun, wahai Fir'aun, keluarga Fir'aun, prajuritnya Fir'aun, yang bermaksiat kepada Nabi Musa alaihi salam, adkhilu, masuklah kalian ke dalam neraka, dengan siksaan yang amat sangat pedih, dengan siksaan yang amat sangat keras. Ini ikhwani hafidhakumullah, thalathatu uqubah, tiga hukuman yang menyelisih Rasul. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka di dunia dengan ditenggelamkan dalam hitungan detik dalam hitungan sesaat. Mereka dimusnahkan dan tidak ada satupun yang bisa selamat. Kemudian yang kedua, mereka diazab di alam barzahnya sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, setelah mereka dibangkitkan pada hari kiamat, mereka dimasukkan ke dalam azab yang pedih. Wala'iyadhu billah. Nah, ini berlaku juga. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ayat ini. Karena ini juga berlaku bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka yang bermaksiat dan tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan menghina Rasulullah, mengingkari Rasulullah, membenci sunnahnya, membenci petunjuknya, maka dia akan mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh kaumnya Fir'aun. Bahkan mungkin lebih parah siksaannya dari Fir'aun. Kenapa bisa dikatakan yang mengingkari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mendapatkan siksaan yang lebih parah mungkin daripada Fir'aun? Karena Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah afdalur rusul. Rasul yang paling afdal. Muhammad alaihissalatu wassalam adalah rasul yang paling afdal. Fir'aun yang menyelisih Musa diberikan tiga azab. Lantas bagaimana yang menyelisih Nabi alaihissalatu wassalam dan beliau merupakan afdalul anbiya wal rusul. Nabi yang paling mulia. Nabi yang paling afdal. Maka barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka hukumannya lebih pedih dan lebih parah. Ini perkara yang pertama yang disebutkan oleh Syekh yang wajib untuk kita fahami, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita hidup begitu saja, akan tetapi diutusnya Rasul, diutusnya Nabi, diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam agar supaya kita ikuti dan mendapatkan surga, dan barang siapa yang bermaksiat maka diancam ke dalam api neraka wal'iyadu billah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, dan insyaallah kita lanjutkan pada kajian-kajian yang berikutnya. Mungkin saya langsung akhiri karena ada suatu keperluan. Ila huna walhamdulillah. Jazakumullah khair. Wa anta jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.